Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, perkara-perkara pemilu kada yang harus ditangani oleh Mahkamah Konstitusi membuat lembaga itu overload, mengingat MK seharusnya hanya menyidangkan perkara-perkara terkait benturan antara undang-undang dan peraturan pemerintah dengan konstitusi nasional. Di sisi lain, beberapa pendapat menyebutkan, saat ini kita harus mengkaji kembali atas peran serta tugas pokok dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, haruskah kita sekarang mengkaji ulang tupoksi dari Mahkamah Konstitusi? Iya, kalau menurut saya tupoksinya MK itu dirumuskan ulang. Kalau dia hanya untuk menguji apakah ada undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang, mulai dari peraturan pemerintah, kepres, permen, sampai ke bawah itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak, dikembalikan aja ke situ. Itu kerjaan juga udah banyak banget. Itu perdebatan mengenai setiap RUU baru, mulai dari RUU PKS kemarin, penanggulangan konflik sosial, sampai RUU Kamnas, sampai ini, masih semua prolegnas ini berpotensi loh, itu bergesekan dengan undang-undang dasar itu. Itu aja dengan berapa? 9 hakim konstitusi kan udah mabok itu kerjaan itu tiap hari juga udah keteteran. Cuman kan memang tidak punya implikasi strategis, beda dengan keputusan tentang pemilu kada. Oh, pemilu kada ulang di satu provinsi. Wah, itu kan dampak politisnya jauh lebih besar dibandingkan misalnya review undang-undang ke bea cukai gitu. Review undang-undang ke kepolisian, review undang-undang apalagi gitu kan. Itu kan implikasi politisnya jauh lebih konkret untuk pemilu kada gitu. Padahal itu kan kalau menurut saya itu hanya beban tambahan bagi Mahkamah Konstitusi, kecuali sudah punya instrumen-instrumen yang cukup yang memadai, yang untuk penyelesaian kasus-kasus pemilu kada gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.